bagaimana ya Ustaz ya, memberikan barang itu kepada ahli waris atau bagaimana nih Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, saya takut lupa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Harta warisan baru boleh dibagi setelah dikeluarkan dua. Yang pertama wasiat, yang kedua bayar utang. Makanya jangan senang dulu kalau orang tuanya punya harta warisan 1 miliar. Boleh jadi wasiatnya 300 juta, utangnya 2 miliar. Makanya jangan beli ruko ini, bermasalah karena antara ahli waris masih bertikai konflik. Begitu juga dengan wasiat dari orang meninggal untuk orang hidup maupun wasiat dari orang hidup untuk dia setelah dia meninggal, kita serahkan ke ahli waris. Begitu juga dengan hutang piutang kita. Saya sampaikan ke jemaah haji, jemaah haji sebelum berangkat Makkah kota suci, uang yang dibawa suci, maka kita pun mesti sucikan diri. Undang tetangga silaturahim baca doa sudah, tapi utang piutang kita. Nangis jawab. Kenapa Pak? Saya malu jawabnya di sini Pak Ustaz. Terus mau di rumah. Apa masalahnya? Rupanya utang dulu waktu sekolah. Utang apa? Utang bakwan. Tak terbayar. Hitunglah berapa, serahkan ke ahli waris. Dulu yang jualan di sekolah, sudah enggak ada lagi ahli waris, sudah meninggal semua. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Masjid, panti jompo, rumah yatim, fakir miskin, pondok pesantren. Serahkan dengan niat untuk almarhum. Itu saja lagi solusi bagi kita yang ada amanah mau disampaikan orangnya sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang kedua Erina, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, kalau misalnya mencari keberkahan melalui makanan-makanan misalnya yang biasa dimakan oleh Habib, Ustazah, setelah misalnya diberikan tetapi sisa dari makanan-makanan Habib atau Ustazah itu tidak habis, apakah kita sebagai murid-muridnya ini untuk memakan sisa dari makanan Ustaz atau Ustazah atau Habib tersebut disyariatkan untuk mendapatkan berkah atau bagaimana? Terima kasih. Ada sahabat Nabi namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid suatu hari kehilangan pecinya, topinya. Mana topi saya? Mana topi saya? Mana topi saya? Kata temannya, kenapa ente pusing nyari topi hilang? Di pasar kan banyak jual topi. Kata dia, bukan masalah topinya, tapi dalam topi itu ada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil ngambil berkah dari fisik Nabi. Lalu kemudian tentang mengambil berkah dari keluarga Nabi, Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Tiga, ada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Seorang perempuan bernama Ummu Sulaim menyerahkan anaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku miskin, tidak punya unta, tidak punya kuda, tidak punya harta. Yang lain menyerahkan hartanya, aku tak ada, aku serahkan anakku untuk menjadi pembantumu ya Rasulullah. Umurnya 10 tahun. Anak itu bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi 10 tahun. Apa kata Anas bin Malik? Aku cium telapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Itu dalil mencium tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku rasakan tapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi, lebih halus daripada sutra. Begitulah lembutnya tapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi namanya Asma. Asma melihat tempat air minum Nabi namanya Qirbah. Qirbah itu kulit kambing yang dijahit untuk tempat air minum seperti film koboi. Qirbah bahasa kita, bahasa Arabnya Qirbah. Lalu setelah Nabi meninggal, Qirbah itu diambil oleh Asma hanya untuk mengambil berkah minum dari bekas bibir Nabi Muhammad SAW. Dan ketika anaknya sakit atau keluarganya sakit, dia tuangkan air, diminumkannya dari bekas bibir Qirbah, bekas minum Nabi SAW. Lalu apa hubungannya dengan ustaz, ustazah, dengan habib? Hadis menyebut al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Di situ dasar pengambilannya. Kalau ustaz sendiri, saya lihat-lihat dulu. Saya lihat dulu ulamanya, saya lihat dulu. Nah, takutnya saya barokah enggak dapat, TBC pindah. Bukan berarti saya, kita rasional. Duduk saya dengan Habib Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki di Makkah. Habib Ahmad. Habib Ahmad minum. Saya minum minuman Habib Ahmad. Habis itu Habib Ahmad makan. Saya makan sama dia. Habib. Habib kutub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada ustaz. Pendidikan enggak jelas, belajar ke mana, rokok enggak putus. Oleh sebab itu maka idza ra'aita ar-rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, bisa terbang di awan, bisa jalan di atas air, la tatar, jangan tertipu, jangan terpukau, tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya dalam agama. Ada guru kita, ustaz kita, habib kita, orangnya wara, zuhud, rendah hati, berjamaah, zikir, ambil barokah-barokah sesuai. Tapi masalah ini bukan paksaan, tidak masuk, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, hanya termasuk mencari barokah dan fadilah. Dalilnya ada. Wallahu a'lam. Baik, yang ketiga silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Batu Jajar Bandung. Kami menanyakan, ada dua pertanyaan di Pak Ustaz. Yang pertama tentang haji. Nah, kita berangkat haji karena kaitannya dengan yang pegawai negeri sipil, TNI, Polri. Misalnya mereka ini diberikan utang oleh BRI misalnya dalam jumlah yang lebih besar. Namun dia selama dalam perjalanan utang piutang ini dia sudah mampu untuk berangkat di haji, sementara utang piutang di BRI ini belum lunas. Nah, kaitannya dengan hadisnya itu mengatakan bahwa bagi orang yang mampu, katanya mampu itu berarti dalam arti mungkin secara finansial, secara fisik atau secara ilmu. Untuk yang pertama. Yang kedua, Pak Ustaz, boleh kedua lagi? Dua boleh? Ya. Yang kedua, kaitannya dengan Bismillahirrahmanirrahim yang pernah kami pelajari. Huruf Bismillahirrahmanirrahim ini ada 19 huruf. Namun di dalam ajaran ini selalu membawa ke arah kemakrifatan. Di dalam ajaran itu, ya, kaitannya dengan sifat Allah yang ke-20 itu sampai mutakalliman itu sampai ke Bismillahirrahmanirrahim mim terakhir. Nah, kaitannya dengan huruf yang pertama yang tidak tertera di dalam Bismillahirrahmanirrahim, huruf alif rahasia itu katanya ada di dalam diri kita untuk melengkapi daripada 20 sifat tadi. Mungkin itu penjelasan seperti itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bolehkah berhutang untuk ibadah? Kurban bulan Zulhijjah. Kita punya padi, nanti panennya bulan Muharram. Maka saya ngomong sama Haji, Pak Haji Titamtomo, ya, pinjam saya uang Pak 5 juta. Untuk apa Pak Ustaz? Untuk saya kurban bulan Zulhijjah. Insya Allah itu padi saya sudah menguning, nanti bulan Muharram panen. Boleh. Kenapa? Ini termasuk dain yurja ada uhu, ada hutang tapi yang diharapkan membayarnya ada. Nah, itu boleh. Yang tak boleh itu, Pak Haji pinjam saya 5 juta. Bayarnya apa? Kuserahkan pada Allah SWT. Karena dia punya gaji pokok 5 juta, diambilnya 4, yang 1 itu dia setorkan sampai masanya tetap juga terbayar. Andai dia meninggal sekalipun di tanah suci, tetap ada pensiunnya. maka termasuk dalam kategori dain yurja ada'uhu, hutang yang bisa diharapkan pembayarannya. Begitu dalam kitab Majmu' Fatawa, Majmu' kumpulan fatawa, fatwa-fatwa. Tapi katanya yang berangkat itu walillahi 'alan nasi hajjul bait, dianjurkan berangkat manistata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Dia cukup mampu karena kondisi zaman dulu punya onta langsung pergi ke Mekah. Zaman sekarang punya uang belum tentu bisa berangkat. Poin H plus saja belum tentu bisa berangkat. Plus pun sekarang mesti 3 tahun nunggu. Oleh sebab itu maka dia nabung, dia bayar, dia setor, lalu kemudian setelah 10 tahun berangkat, sisa 2 tahun tetap utangnya itu tidak menyebabkan hajinya tidak sah. Hajinya tetap sah. Yang kedua, ada dalil tertinggi Quran. Di bawah Quran hadis. Di bawah hadis ijma'. Ijma' konsensus, kesepakatan. Di bawah ijma' qiyas. Qiyas itu artinya analogi. Analogi mencari hukum yang belum ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah kepada hukum yang sudah ada dengan melihat titik persamaan. Contoh sabu-sabu. Tak ada dalam Quran. Tak ada sabu-sabu dalam Quran, dalam hadis. Dari mana pengambilan sabu-sabu? Qiyas, analogi. Dikiaskan ke khamar. Kalau khamar menghilangkan akal, sabu-sabu lebih menghilangkan. Maka hukum khamar sama dengan hukum sabu-sabu. Itu namanya qiyas. Tapi ada 6 lagi dasar pengambilan hukum dalam Islam. Syar'u man qablana saddu zara'i qaulus sahabi istihsan istishab. 10 pengambilan hukum. Pertanyaan yang kedua, bahwa bismillahirrahmanirrahim banyak beda dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau bismillahirrahmanirrahim banyak enggak pakai alif, kalau iqra bismi rabb banyak pakai alif. Bismillahirrahmanirrahim alifnya enggak ada, alifnya itu ada dalam diri kita, bentuknya seperti huruf alif bercahaya. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam ijma, tidak ada dalam qiyas. Lalu orang mengaku dia mendapat itu dari laduni, mendapat dari ilham, mendapat dari, boleh jadi itu dapat dia untuk diri dia sendiri sebagai ilham, dia tidak disuruh untuk mengajarkan. Boleh jadi dia dapat itu dari perenungan dia. Tapi yang lebih selamatnya kalau kita dapat ilham untuk diri kita saja. Adapun kita ajarkan, siapa yang tidak tahu huruf alif pada bismillah ini bahwa dia cahaya dalam dirimu, maka saya sendiri sampai sekarang tak berani mengajarkan kalau tidak dari guru-guru itu kepada guru bersanad. Makanya saya lebih selamat selalu mengatakan menurut Imam Hanafi, menurut Imam Maliki, menurut Imam Syafi'i. Adapun mengkaji yang tidak ada di kitab, ini bukan kaji orang sembarangan Ustaz, ini dapatnya setelah puasa 3 hari 3 malam datang segala macam. Saya termasuk yang tidak begitu mengajar. Saya takut karena semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, yang keempat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saya Ibu Bayat, yang saya hormati Ustaz Abdul Somad. Nama saya Salah Kurniawan, pangkat saya 1. Saya anggota dari Mayor Infantri Andi Afandi, jabatan saya Bintara Operasi. Saya mau bertanya Pak Ustadz mengenai teknologi, ilmu teknologi dan kemajuan zaman ini. Saya sebagai seorang tentara, saya menggunakan sebuah teknologi yaitu robot untuk mining sebuah Bitcoin. Dalam konteks keberkahan ini, saya mau bertanya, robot yang saya hasilkan dari smartphone itu dapat menghasilkan koin yang bisa saya jual. Apakah itu saya mendapat keberkahan? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak punya robot. Robot ini menghasilkan koin. Koin ini dari mana dapat robot ini? Dari mining, Bitcoin. Uang digital. Dari mana dia dapat? Dengan cara apa dia? dengan program yang ada di server yang kita ikuti, lalu mendapatkan sebuah poin, dan poin itu macam-macam. Nanti bisa diuangkan. Dan kita jual, ada perusahaan namanya Indodax yang ada di Indonesia, dan bisa menjadi uang sebuah rupiah. Islam tidak mengatur kita naik apa, mereknya apa, karena teknologi akan canggih terus. Dia hanya mengatur substansi kaedah umumnya saja. Kalau dalam transaksi itu tidak terdapat ghisy, tipu, zulm, aniaya, gharar, gambling, judi, ketidakpastian, maka transaksi muamalat, jual beli, transaksi apapun boleh. Tapi kalau di dalamnya ada ghisy, tipu, di dalamnya ada zulm, aniaya, di dalamnya ada gambling, gharar, ketidakpastian, maka walaupun tidak ada tiga-tiganya, salah satu, maka transaksi itu haram. Walaupun tidak canggih. Jangan, kita tidak lihat canggih tak canggihnya. Contoh e-commerce, jual beli barang, tapi akadnya kita tidak lihat orang, tapi dia melalui multimedia. Maka e-commerce diputuskan oleh Lembaga Bahsul Masail di NU, di Muhammadiyah namanya Majelis Tarjih, boleh, tapi bersyarat. Selama tidak ada menyediakan tas, dikasih gambar, kirim ke nomor rekening ini. Begitu barang datang, tak sama dengan gambar. Di situ kulit buaya, ini kulit ular. Lalu kemudian di mana kita bisa tukarkan? Makanya harus ada aturan klik. Kalau tidak ada di kota ini, bisa perwakilan di kota ini. Nomor kontak, person, orangnya jelas, sehingga terhindar dari yang tiga. Jangan ada tipu, jangan ada zulm, aniaya, jangan ada gharar, gambling, ketidakpastian. Maka kalau selamat dari yang tadi, pelajari dari awal sampai ujung akhir, tak ada tiga-tiganya, halal. Ada tiga-tiganya, jangan. Karena kita mencari rezeki yang berkah. Duit hantu dimakan setan. Tak ada berkah, cuma numpang lewat aja, cuma numpang dosa aja, itu apa? Na'udzubillah. Baik, yang selanjutnya masih ada waktu ya Ustaz? Saya ikut Sahibul Bait sama panitia. Ayah, oke, silakan ya. Silakan untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin penjelasannya Ustaz berkaitan dengan utamaan perempuan, apakah sholat di masjid ataukah di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan masyarakat Indonesia yang pada umumnya merokok. Mohon penjelasannya berkaitan dengan hukum merokok, Ustaz. Terima kasih. Tidak ada ayat dalam Quran cerita tentang tembakau. Tidak ada hadis Nabi bercerita tentang rokok. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, tak ada cerita mereka merokok. Maka karena tidak ada dalam Quran, tidak ada hadis, maka ulama berijtihad. Lain ulama, lain hasil ijtihadnya. Hasil ijtihad Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir menetapkan rokok haram. Hasil ijtihad Mufti Mesir Syekh Nasr Farid Wasil, waktu saya kuliah ditempel di dinding-dinding masjid, mamnu' tadkhin, dilarang merokok. At-tadkhin haramun syar'an, merokok haram. Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan rokok haram. Menurut Majelis Ulama Indonesia, rokok haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, orang tua, orang sakit. Tapi bagi orang yang sehat tidak sampai haram, hanya makruh. Saya hanya jelaskan semuanya, pilihlah. Kalau ulama memilih dalil, maka kita memilih hasil ijtihad. Ustaz sendiri merokok, saya tidak merokok. Ini masalah nomor dua. Masalah yang pertama, perempuan itu sholat di masjid apa di rumah? Pertama, kalau kita pergi ke Masjidil Nabawi, menghadap ke arah kiblat, pintu sebelah kiri itu ada tiga. Pintu Babul Baqi, Babu Jibril, di belakang Babu Jibril, Babun Nisa. Masuk akalkah pintunya ada orang yang enggak ada? Menunjukkan bahwa ada perempuan sholat di masjid. Dalil yang kedua, kata Nabi, khairu shufufir rijal, sebaik-baik sop laki-laki di depan, sebaik-baik sop perempuan belakang. Masuk akalkah Nabi ngatur sop perempuan kalau perempuannya enggak ada? Maka kalau seandainya perempuan enggak ada, pasti Nabi mengatakan sebaik-baik sop laki-laki sini, yang perempuan pergi pulang. Tiga, Nabi bercerita tentang sahabat i'tikafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi i'tikaf ketika masih hidup. Summa i'tikafa azwajuhu min ba'di. Setelah Nabi meninggal, istrinya i'tikaf. Salat 5 menit, i'tikaf 10 hari 10 malam. Kalau yang 10 hari 10 malam boleh, apalagi yang 5 menit. 4. Aisyah istri Nabi, Ummul Mukminin, ibu kita radhiyallahu anha, Aisyah melihat perempuan salat dan pulang, mereka menutupi dirinya bimurutihinna. Mereka menutup pakai kain panjang sampai tak terlihat orang lain. Artinya ada perempuan salat tapi dia tutup dirinya supaya tidak menimbulkan fitnah. 5. Tentang seorang perempuan yang salat di zaman Nabi mengikat tali di atas. Lalu saat sholat itu dia berpegang ke tali itu. Dia pegang kuat. Saking panjang ayat imam supaya kalau dia ngantuk dia enggak tumbang. 5 dalil ini menetapkan bahwa perempuan ada di masjid. Maka saya setelah membaca-membaca pendapat ulama, perempuan sholat ke masjid hukumnya boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tidak memakai perhiasan berlebihan, tidak memakai pakaian sempit, tidak bersolek jahiliyah, tidak menimbulkan fitnah. Nah, itu. Saya pernah masuk masjid, itu di belakang masjid kan pasang tirai. Terdengar suara dari balik tirai ngobrol cikiki kan, kiki. Dalam hati saya, pantesan perempuan dilarang ke masjid. Untung saya sehat, kalau sakit saya disangka hantu, pingsan. Jadi kalau menimbulkan mudarat lebih baik di rumah. Adapun larangan perempuan ke masjid menyatakan perempuan lebih baik di dalam tempat yang sempit, dalam pekarangan rumah, lebih baik dalam rumah, lebih baik dalam kamar ketika menimbulkan fitnah. Adapun rame-rame pengajian silakan. Tapi kalau sendirian, ada nih sekarang perempuan rajin ke masjid. Rupanya anak muda yang itu ganteng. Ah, ini tak betul. Ini bukan fitnah, na'udzubillah. Nah, jadi sifatnya kondisional dan situasional. Wallahualam. Baik, terima kasih Ustaz. Ini pertanyaan sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan titipan dari Sohibul Bait Ustaz. Jadi Bunda Hajaria ini punya masjid, satu di antaranya, karena masjid beliau bukan satu, di Pondok Aren, tempat nanti malam antum ceramah Ustaz. Nah, itu masjidnya itu ada BMT, Baitul Mal wa Tanwin, yang diperuntukkan untuk pedagang karena masjidnya ini berdekatan dengan pasar. Jadi pedagang yang enggak punya modal minjem ke BMT, atau anggota majelis taklim yang butuh duit pinjem ke BMT, tapi BMT mengambil keuntungan dengan bagi hasil. Pertanyaan dari beliau, Ustaz, bolehkah masjid ada bidang bisnis di dalamnya? Terima kasih, Ustaz. Ya. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fungsi masjid yang pertama, Nabi membuat masjid itu sebagai tempat menuntut ilmu. Makanya kalau ada masjid cuma tempat sholat aja, gak ada pengajiannya, gak betul. Karena Nabi selesai mengadakan sholat berjamaah, ada majelis ilmu. 2, masjid tempat menerima tamu. Makanya nanti kalau kita kebetulan pergi umroh, di sebelah kiri ada tiang, tertulis di atas tiang itu, ada namanya Ustuwanatus Sarir, tiang tempat tidur. Karena di bawah itu dulu tempat tidur Nabi waktu i'tikaf. Ada di atas itu sebelah kiri ngarah kiblat Ustuwanatul Wufud, tiang tamu. Karena di bawah tiang itu dulu Nabi duduk menerima tamu. Bahkan datang tamu dari Najran, Yaman, disambut Nabi di dalam Masjid Nabawi. Artinya apa? Masjid mesti punya convention hall. Masjid multi, masjid yang canggih. 3, masjid dulu ketika terjadi peperangan Uhud,

Apanya ya? Jadi saya istighfar dulu sampai sekarang. Jangan-jangan saya salah pilih lagi ini. Ya, di ujung cerita ini pada. Jadi mohon pencerahan dari Pak Ustadz atau Somad, apakah bidang yang saya jalani ini seperti itu? Begitu haramnya saya jadi agak khawatir dan sedikit galau. Ada aurat perempuan muslimah sesama perempuan muslimah, maka boleh nampak lehernya, nampak lengannya, nampak kakinya. Ada perempuan muslimah bersama mahramnya, bersama ayahnya, bersama adiknya, bersama kakaknya, nampak lengannya, nampak lehernya. Ada perempuan muslimah bersama laki-laki ajnabi yang tidak mahram. Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi, maaf, la yasluh laha an yura minha, tak boleh nampak illa hadza wajah wa hadza tapak tangan. Yang dimaksud dengan tapak tangan, zahiruha wa batinuha, ini boleh kelihatan, ini pun boleh. Jadi ibu-ibu ini boleh, ini boleh kelihatan. Nah, lalu kemudian dah jelas, perempuan dengan perempuan muslimah, perempuan dengan mahram, perempuan dengan laki-laki ajnabi. Saya ajnabi, asing, tidak ada mahram, tapi ibu di sini wajah nampak, telapak tangan dan bagian belakang. Pak dokter menghadapi perempuan tiga. Pertama mahramnya, kedua ajnabi, ketiga non muslim. Maka ketiga-tiga ini hukum asalnya haram dia lihat auratnya. Apalagi aurat saat melahirkan itu aurat mughallazah, aurat yang berat. Tapi di sana ada darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat membolehkan yang terlarang. Wad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Tapi darurat itu ada kadarnya, ada batasannya, ada sebabnya. Ini kalau tidak ditangani dokter, mati. Pilihannya dua. Bapak, istri bapak ditangani dokter, orangnya soleh, amanah. Kalau tidak, mati. Kata si bapak, ah saya pilih mati aja. Nggak boleh kita pilih mati. Ayatnya, la tulqu bi aidikum ila tahlukah, janganlah kamu menjerumuskan dirimu dalam kematian. Andai masuk ke dalam hutan, pilihannya cuma dua, makan babi sama mati. Enggak boleh pilih mati. Ini babi, ini mati. Saya pilih mati. Enggak boleh. Terus babi aja dikit untuk nyambung hidup. Sekarang Pak dokter merasa dilema. Maka Pak dokter, kalau memang sekarang sudah banyak dokter perempuan sehingga tidak lagi ada hukum darurat, tapi sampai sekarang saya kira tetap darurat karena tak seimbang antara ketersediaan dokter perempuan dengan orang hamil perempuan. Perempuan yang hamil perempuan tidak terpenuhi ketersediaan dokter perempuan dengan pasien perempuan. Mau tak mau, kalau tidak mati. Tapi Pak dokter tidak selamanya juga harus dituntut itu. Kalau Pak dokter ragu, Bapak bisa menurunkan ilmu Bapak ke spesialis-spesialis SPOG, spesialis objin yang baru, yang perempuan-perempuan, sehingga Bapak menularkan ilmu. Maka ibu-ibu juga, anak-anak ibu, harus ibu wakafkan satu orang untuk menjadi spesialis kandungan, untuk menyelamatkan dari hampir punahnya dokter perempuan, agar tidak laki-laki terjerumus pada perbuatan haram. Inti kesimpulannya, Pak dokter tak perlu takut masuk neraka gara-gara ini, karena menyelamatkan orang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Mau tanya Pak Ustaz, kita ini kan pekerja seni, kita syuting sinetron. Nah, mau tanya hukumnya bagaimana ya Ustaz ya? Karena kadang-kadang ada adegan yang mungkin kita suami istri atau ada pegang tangan gitu, karena itu memang diperlukan sekali gitu, yang adegan yang pernikahan. Adegan berdua di satu tempat bisa dihindari, karena di dalam kamar itu ada kameramen, ada lighting, ada sutradara, banyak. Jadi tidak terjebak ibu dalam la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin, tak boleh berdua-duaan laki-laki tak mahram sempat, bisa. Tapi yang pegang tangan tak bisa dihindari, harus dihindari. Tak bisa berkata, tamu tadi kok pegang tangannya, karena lebih baik menusukkan paku dari api neraka ke kepala min antamu sayada mara'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Kebetulan aktingnya di situ pegang tangan. Lalu kemudian misalnya, kamu kan udah hijrah, udah ngaji, kok pegang tangan? Tuntutan skenario. Gak bisa. Jadi yang perlu dipikirkan sekarang bagi insan pekerja seni ini adalah bagaimana membuat video yang bisa menyelamatkan orang lain, tapi juga kita selamat. Saya banyak tonton film-film film pendek yang banyak sebar di internet, yang produk Thailand itu tidak ada pegang tangan, tidak, tapi menyentuh. Pertama yang saya tersentuh tentang orang gila yang tidur di depan toko yang disiram. Itu kan ngeri sekali efeknya bagi orang yang meremehkan orang miskin selama ini. Ternyata yang menyelamatkan toko dia itu orang gila yang selama ini dia usir, dia siram. Tak ada orang gila itu pegang-pegang tangan. Jadi artinya pekerja seni mulai berpikir bagaimana menulis cerita, menulis kisah, pengalaman true story orang yang kira-kira menjadi inspirasi. Terakhir kemarin saya nonton tentang cerita perempuan kaya direktur mengajak sopirnya, sopirnya punya mobil jelek. Kata direktur ini, gak apa-apa saya pakai mobil kamu aja, yang penting kan sampai. Sampai di tengah jalan ditabrak dari belakang. Orang kaya sombong ini minta ganti. Akhirnya dia telpon, telepon atasannya datang. Akhirnya pucat minta ampun. Tersentuh kita. Tak ada situ pegang-pegang tangan. Nah, bisa. Jadi cobalah berpikir sehingga mengeluarkan cerita-cerita yang menarik tanpa harus menyentuh akidah, tanpa melanggar aturan-aturan agama kita. Saya pikir itu pekerjaan luar biasa. Karena banyak orang sekarang tidak tersentuh kalau lewat ceramah. Banyak orang sekarang lewat ceramah dia tak, belum mendengar ceramah baru nengok ustaz, eh udah takut dia. Tapi kalau ceramah ini dikemas dalam bentuk film, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan santun wal mau'izatil hasanah, suri tauladan, tambah satu lagi dengan film. Buktinya ketika disentuh hati dengan novel, menarik. Ketika cinta bertasbih, di bawah mihrab cinta, dakwah lewat novel, menarik. Kalau Ustaz Somad yang ceramah, tak menarik. Tapi kalau ditulis, dibuatkan filmnya, menjadi menarik. Oleh sebab itu, tidak selamanya dakwah itu hanya lewat tausiah ceramah, tapi juga lewat film. Saya berharap bapak ibu pekerja seni mulailah berpikir melahirkan film-film pendek yang menjadi inspirasi, buatkan satu channel khusus. Dan sekarang saya, kita lihat bagaimana misalnya film anak Rara dan Nusa menjadi kesukaan orang, tak hanya di Indonesia, di Malaysia. Buktinya orang suka berpikir. Allah Ta'ala kirimkan ilham sehingga bapak ibu punya ide-ide cemerlang menulis, lalu kemudian filmnya itu menjadi inspirasi, orang dapat hidayah gara-gara itu. Itulah sebenarnya dakwah itu. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairum min humurin na'am. Satu orang dapat hidayah karena engkau, lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Bukan karena ceramah, tapi karena film pendek yang... Tapi tidak selamanya film pendek itu tidak... Jangan setelah ngaji ini film pendeknya mati. Sikit-sikit mati. Bukan itu. Coba, saya tak ngerti betul film ini, tapi setelah saya tonton beberapa film Korea dengan Cina yang pesan-pesan kemanusiaan, menyelamatkan hewan, tidak ugal-ugalan di jalan, itu saya kira luar biasa. Wallahualam. Baik, karena keterbatasan waktu kita, kita nanti tutup dengan doa oleh beliau. Dan sebelum doa, di belakang ada buku-buku karya Ustaz Abu Somad. Boleh diambil, bayar ya Ustaz Syukur? Bayar, tapi bayar, artinya dibeli. Dan kepada rekan-rekan hadir dari seniman, para pekerja seni, diperbolehkan oleh tuan rumah untuk berfoto dengan Ustaz Somad. Gak tahu Ustaz Somadnya boleh gak Ustaz? Boleh. Termasuk undangan yang lainnya. Baik, sebagai penutup, Mari sama-sama kita baca doa yang akan dipimpin oleh Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi at-tayyibin at-tahirin wal ulama'il alamin wal fuqaha was-sufiyyin wal muhaddisin wal mufassirin shay'un lillahi wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmid Din Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin. Allahumma anzilir rahmata was-salamata wal-barakata 'ala hadhihil jama'ah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Wa khususan ala sahibi hadzal bait, bil khusus kepada sahibul bait. Allahumma barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta kami supaya kami bisa berinfak, berwakaf, bersedekah. Wa barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak kami supaya bisa mereka menjadi pejuang menolong agamamu ya Allah. Allahumma barik lana fi kulli ma ataitana, berikan berkah pada semua yang kau titipkan pada kami ya Allah. Allahumma ja'al hadhihi sanata khairan min amsiha, jadikan tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan yatihi rizquhu min kulli makan, jadikan negeri ini negeri yang aman, damai, tenteram, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma dufa'anna al-ghala' wal-waba' wal-fahsya' wal-riba' wal-zina wal-munkar. Selamatkan kami, keluarga kami, negeri kami dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan sampai umur kami berakhir dengan su'ul khatimah. Allahumma arzuqnal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam agama yang lurus dan syariat yang benar ini ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina indan tihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai. Saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha, dengan itu kami hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Wa sallallahu 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian, bil khusus kepada Tuan Haji Tritam Tomo beserta seluruh keluarga dan jamaah. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan Al-Fakir Abdul Somad, kepada habaib, kepada alim ulama. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang dari jauh-jauh artis kan. Ya, mungkin di koordinat.